te ahe agi duk mang di badua kade basalisi paham ame sampe madi papisa saling isi menelangkapi cinta tak tuntunya tua dua tali nonang berbeda aku terima kau akhirnya adanya saling isi mengelengkapi cinta atak untuknya tuat dua tali nonang berbeda aku terima kau akhir adanya aku kasih kau kelebihan kekuranganmu. Halo. Dari Maya. Masih lama ke Ina. Aku yang dah lama dah nunggu kau, para aku yang dah rindu sediman kau. Ambil lama-lama boh. Oke, aku tunggu. Thank you.